vas a saber. Meski sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas tuh bertahan. Cintaku padamu begitu besar, namun kau tak pernah bisa merasakan. Meski sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas tuh bertahan. Jatuhkan air mata, kekecewaanku sungguh tak berada. Biarkan ku harus bertahan. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Tak relakan yang indah hilang, lah sudah. Biarkan ku harus ber